Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul asma'ul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab tentang doa-doa. Kali ini memasuki hadis yang ke-16. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yaqulu. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahulu pernah mengatakan di dalam doanya, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Wabika amantu, dan denganmu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali. Wabika khosomtu, dan dengan hujah-hujahmu aku memerangi musuhmu. Wa ilaika hakamtu, dan hanya kepadamu aku berhukum. Faghfirli ma qadamtu, maka ampunilah segala dosa yang telah aku lakukan di waktu yang dulu. Wa ma akhartu, dan dosa yang aku lakukan di kemudian hari. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan dosa yang aku perbuat secara sembunyi-sembunyi, dan dosa yang aku perbuat secara terang-terangan. Antal muqaddimu, engkaulah zat yang didahulukan. Wa antal muakhiru, dan engkaulah zat yang diakhirkan. Al-awwal dan al-akhir. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Zada ba'dur ruwat, sampai di situ. Kemudian kata Imam Nawawi, sebagian para perawi menambahkan kalimat yang lain, yaitu wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah Azza wa Jal. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melalui doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang pentingnya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena semua urusan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Azza wa Jal, karena semua urusan ada di tangan Allah, itu sebagai bukti pengakuan bahwa kita ini butuh akan pertolongan Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, melalui doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar selalu bersandar kepadanya. Tawakal. Ya. Karena kita ini tidak memiliki daya dan upaya, tidak memiliki kekuatan. Kalaupun kita punya kekuatan, maka itu sesungguhnya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita enggak akan bisa mendapatkan kemaslahatan dan menolak berbagai macam mudharat. Maka wajib bagi kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, dalam artian bertawakal kepadanya. Yang ketiga, Rasulullah SAW melalui doa ini mengajarkan kepada kita untuk selalu memohon ampun kepadanya. Karena tidak ada zat yang memberikan ampunan kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan keyakinan kita bahwa tidak ada zat yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah, itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, bisa menjadi sebab di mana dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Muslim, bahwa nanti Allah subhanahu wa ta'ala itu akan berbicara kepada seorang mukmin secara tertutup. Akan ada pembicaraan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang mukmin secara tertutup. Kemudian Allah perlihatkan kepadanya, Allah kenalkan ia kepada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Si mukmin itu pun mengakui bahwa itu adalah dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Kemudian dia melihat ke kanan dan ke kiri, seakan-akan takut ada hamba Allah atau makhluk Allah lain yang mengetahuinya dan melihatnya. Lalu Allah katakan kepadanya, enggak perlu khawatir wahai hambaku, karena pembicaraan ini tertutup, semua makhluk tidak akan bisa mengetahuinya. Yang tahu hanya aku saja, aku dan dirimu, kata Allah. Kemudian kata Allah, dan kamu harus tahu bahwa ada satu kata di mana dengan kata itu aku ampuni dosa-dosamu di samping apa yang telah engkau lakukan untukku. Si mukmin itu bertanya, apa itu ya Rob? Kemudian Allah Azza wa Jalla berkata kepadanya, dulu kamu sewaktu di dunia, kamu meyakini bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali aku. Kata-kata ini ternyata membantu seseorang dosanya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka sekali lagi melalui hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu apa? Meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Selain itu tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin setiap waktunya itu terbebas atau terlepas dari apa? Dosa. Ada saja satu dua ya kesalahan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan. maka sudah sepantasnya kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Nah, permohonan ampun itu secara tidak langsung kita memohon agar Allah itu menutupi dosa-dosa ini, ya, dosa-dosa yang kita kerjakan. Nah, makanya sebagian salaf itu sampai ada yang mengatakan kalau seandainya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan ini memiliki aroma, tentu gak akan ada orang yang mau mendekat kepada kita karena terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tapi Allah Maha Pemurah, ya. Allah Maha Penyayang. Dosa-dosa dan kesalahan ini ternyata tidak memiliki apa? Aroma yang bisa tercium. Kalau seandainya punya aroma, tentu aromanya itu busuk. Ya. Aroma yang membuat semua orang itu menjauh. Nah, maka istighfar itu artinya kita memohon agar Allah itu apa? Menutupi, ya, dan memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah. Selanjutnya hadis yang ke-17, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u biha ula'il kalimat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beliau berdoa dengan beberapa kalimat berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka. Wa adzabin nar, dan dari adab neraka. Wa min syarril ghina wal faqr, dan dari keburukan kekayaan dan kemiskinan. Ini perkara-perkara yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlindung darinya. Fitnah api neraka, segala hal kejelekan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Ini yang dimaksud dengan fitnatun nar. Ya. Dan dari azab neraka, jelas. Kemudian dari keburukan kekayaan dan kefakiran. Ternyata bisa saja kekayaan membuat seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Demikian halnya kefakiran bisa saja mendorong seseorang melakukan keburukan-keburukan. Ya. Orang yang kaya belum tentu lebih baik dibandingkan dengan orang yang fakir. Pun demikian sebaliknya, orang yang fakir belum tentu lebih baik daripada orang yang kaya. Jadi masalahnya itu bukan soal kaya dan fakir. Yang jadi patokan itu bagaimana seseorang berlindung kepada Allah dari segala keburukan saat ia diberi kekayaan dan saat ia ada dalam kefakiran. Karena dua-duanya bisa menjadi fitnah. Kekayaan bisa jadi fitnah. Kefakiran juga bisa menjadi apa? Fitnah. Ya. Dua-duanya bisa menyebabkan orang tidak sabar. Jangan dikira cuma kefakiran saja yang bisa membuat orang tidak sabar. Kekayaan pun sama. Bisa membuat orang tidak sabar. Ya. Nyatanya dia gunakan harta yang dimilikinya untuk semua yang diinginkannya tanpa peduli baik atau buruk. Ya. Makanya kita gak bisa menilai kekayaan itu merupakan kejelekan, kefakiran kebaikan. Ya. atau sebaliknya. Kefakiran itu kejelekan, kekayaan kebaikan. Tidak. Dua-duanya sama bisa menjadi fitnah. Dua-duanya sama sebagai apa? Ujian. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam berlindung dari kedua-duanya. Dari keburukan, kekayaan dan kefakiran. Memang Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Iya, tapi dalam konteks apa ini? Nabi mengatakan seperti itu dalam konteks peringatan dari berlomba-lomba mengejar apa? Dunia. Kan rata-rata orang berambisi mendapatkan dunia itu karena takut apa? Takut fakir. Takut miskin. Makanya diwanti-wanti oleh Nabi, bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Tapi ingat, bukan berarti setiap yang fakir itu baik. Ada yang fakir lebih parah keadaannya daripada yang kaya. Kalau soal meminta perlindungan, umum sifatnya. Ya. Berlindung dari kekayaan dan juga berlindung dari apa? Kefakiran, dari keburukan yang ada dalam keduanya. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wa hadza labtu Abi Daud. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Namun yang tertera di sini teksnya itu milik Imam Abu Daud di dalam sunannya. Nah, hadis ke-18. Qalaw an Ziyad ibn Ilaqah an ammihi wa huwa Qutbah ibn Malikin radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ziyad bin Ilaqah, dari pamannya yaitu Qutbah bin Malik radhiyallahu taala anhu, mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengucapkan di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa? Akhlak. Wal a'mal, dan kejelekan amal. Wal ahwa, serta kejelekan hawa nafsu. Ya. Tiga hal di sini Nabi alaihi salatu wasallam berlindung dari kejelekan. Pertama, kejelekan apa? Akhlak. Ya. Kejelekan akhlak yang dimaksud di sini lebih ke muamalah. Lebih ke apa? Muamalah. Karena seseorang akan tampak baik dan buruk akhlaknya itu diantaranya ketika dia bermuamalah dengan yang lainnya. Itu akan kelihatan. Makanya yang dimaksud di sini dengan mungkaratul akhlak, kejelekan akhlak itu su'ul muamalah. Kejelekan apa? Muamalah. Ya. Karena kita akan tahu bagaimana keadaan seorang ketika kita bergaul dengannya. Ya. Entah itu duduk bersamanya atau melakukan safar bersamanya, seperti kata Umar bin Khattab, ya kan, apakah kamu kenal si fulan, nanya ke seseorang, kemudian dia bilang, oh saya kenal. Terus Umar bertanya kepadanya, hal safar tamaah, kamu sudah pernah safar dengannya? Oh belum. Nah, kamu berarti belum kenal kamu, ya. Karena safar itu sendiri itu dari kalimat isfar. Isfar itu artinya muncul, nampak gitu. Jadi kalau antum pengen tahu bagaimana keadaan seseorang, ya, wataknya, modelnya, gayanya. Itu caranya dengan kita apa? Melakukan safar bersamanya. Safaro itu artinya zoharo. Zoharo itu artinya apa? Nampak, muncul, katingali, kelihatan, begitu. Safar bersamanya. Kamu tahu kesukaannya si Pulan ini. Kenapa suka safar dengan dia? Lamun safar teh pasti we mawa eta bekal nate. Ya, oh saya kenal si Pulan. Pulan ini sukanya begini-begini. Kenapa? Karena pernah safar bersamanya. Jadi safar itu sesuatu yang bisa menampakkan keadaan seseorang. Ya. Nah, safar itu kan bagian dari muamalah, bagian dari apa? Interaksi. Selain duduk bareng, selain apa? Pernah bersamanya, misalnya di pesantren lah, di lembaga pendidikan lah, ya sekitar ya sekian tahun. Jadi mengenal betul bagaimana gayanya, bagaimana modelnya, bagaimana wataknya, bagaimana akhlaknya, pendiamkah atau periangkah orangnya, ya suka ngobrol atau tidak. Nah, agar jangan sampai dalam bermuamalah itu nampak keburukan-keburukan akhlak kita, maka kita patut berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak, ya Allah aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang buruk. Yang dimaksud muamalah yang jelek. Karena terkadang karena kita sudah kenal dengan seseorang, akhirnya kelepasan begitu, ya tidak sadar mungkin mengucapkan kata-kata yang bisa bikin sakit hatinya atau melakukan tindakan-tindakan yang malah justru tidak terpuji. Nah, kalau hal yang wajar, normal, itu biasa. Namanya teman dengan temannya pasti akan saling terbuka, ya kan? Nah, mungkin saling menutup diri, pasti saling terbuka. Nah, makanya kalau kita berteman itu carilah teman yang baik, carilah teman yang dia mengerti betul ya kekurangan kita tapi dia tutupi. Sebagaimana kita tahu kekurangan dia tapi kita tutupi. Jangan cari teman yang selalu mencatat setiap apa yang ada dari kekurangan, dari aib yang kita miliki. Ya, ini teman yang buruk, teman yang jelek, yang seperti itu. Qala wal a'mal, kemudian yang kedua, berlindung dari kejelekan apa? Amal. Kejelekan amal itu apa? Maasi. Kemaksiatan, dzunub, dosa, kefasikan, ya. Karena kekufuran, ya, kefasikan, kemaksiatan ini hal yang tidak kita sukai, ya, dan Allah pun tidak menyukai itu. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Allah itu menyukai dari kalian keimanan, ya, dan Allah akan menghiasinya, menghiasi diri kalian dengan keimanan itu. Dan Allah tidak menyukai dari kalian al-kufra wal-fusuq wal-isyan, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Yang ketiga, al-ahwa, hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu, dalam jiwa setiap kita ya, itu ada kecenderungan selalu mengajak kepada kejelekan. Jadi penting berlindung dari ketiga hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun, hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Berikutnya wa an Syakal ibn Humaidin radhiyallahu taala anhu qala Qultu ya Rasulullah alimni du'aan. Qala qul Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri minni. Ini. Dari Syakal bin Humaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaranku, ya, penglihatanku, lisanku, hatiku, ya, dan syahwatku, ya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Ini beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Syakal bin Humaid, yaitu supaya Syakal bin Humaid berlindung dari kejelekan anggota badan, ya, dari kejelekan anggota badan. Nah, karena anggota badan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita memang berpotensi untuk kita gunakan melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Untuk itu penting berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa ana Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judam wasayyi'il asqam. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-baros, dari penyakit belang, ya, wal-junun, dan kegilaan, wal-judam, dan penyakit kusta, wal-asqam, dan berbagai macam, dan sayyi'il asqam, penyakit yang buruk, ya, atau kejelekan penyakit ya. Al-baros, penyakit belang, wal-junun, kegilaan, wal-judam, kusta, itu hanyalah sebagian dari sekian banyak penyakit yang membahayakan, penyakit yang buruk. Oleh karena itu diakhiri oleh beliau dengan kalimat wasayyi'il asqam, dan kejelekan penyakit lainnya. penyakit al-baras wal junun wal judam, penyakit yang sangat ditakuti, ya, penyakit yang sangat ditakuti. Nah, penyakit-penyakit ini yang disebutkan di sini, penyakit-penyakit yang membuat orang itu tidak mau mendekat, menjauh, ya. Termasuk al-junun, kegilaan, depresi, ya. Ini juga penyakit yang membahayakan. Nah, bagaimana tidak bahaya? Gila atau depresi itu menunjukkan hilangnya apa? Ingatan. Dan sesuatu yang penting dalam diri manusia memiliki ingatan itu. Kalau sudah tidak ingat, maka melakukan segala sesuatu yang di luar kontrolnya, ya, di luar kendalinya. Nah, intinya Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari segala macam penyakit yang jelek, ya. Karena tidak ada satu penyakit pun melainkan pasti mengandung kejelekan, terutama untuk tubuh kita, ya, untuk tubuh kita. Walaupun kita menyadari bahwa saat Allah Subhanahu wa taala menimpakan penyakit kepada kita, itu Allah menghendaki kebaikan buat kita, ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita pasrah, ya, saat ditimpa penyakit. Penting buat kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang menciptakannya, ya. Nah, kalau Allah yang menciptakannya, berarti wajib bagi kita minta perlindungan darinya supaya kejelekan atau penyakit itu tidak menimpa kita. Makanya ketika kita sembuh dari penyakit, yang harus kita yakini yang menyembuhkan ini siapa? Allah, karena Allah yang memilikinya, ya. Allah yang memilikinya, maka Allah pula yang akan menghilangkannya, ya. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan, hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal ju' fa innahu bi'sal dhaji' wa a'udzu bika minal khiyana fa innaha bi'satil bitanah. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sahih Abu Daud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ju', ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lapar atau dari kelaparan. Fa innahu bi'sad dhaji, karena rasa lapar atau kelaparan ini, bi'sad dhaji, sejelek-jelek teman tidur, ya, sejelek-jelek teman tidur. Wa a'udzubika minal khiyanah, dan aku berlindung kepadamu dari khianat, karena sesungguhnya khianat itu sejelek-jelek teman dekat. Nah, kita tidak bisa tidur kalau kondisi perut apa? Lapar, ya. Boro-boro tidur, ngantuk pun tidak, karena terganggu kondisi ketenangannya, kondisi tubuhnya. Tubuh itu bisa tidur, bisa ngantuk ketika merasakan rileks, ketenangan, kenyamanan. Makanya kenapa orang yang kekenyangan itu cepat sekali tidur, cepat sekali apa? Ngantuk kalau orang kekenyangan itu. Karena apa? Karena tubuh berat, relax, ya, terlalu tenang, akhirnya ngantuk, kemudian apa? Tidur. Kekenyangan jangan, ya, kelaparan jangan. Kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemudian nggak boleh kekenyangan berarti kita harus berlapar, lapar. Jangan kekenyangan, jangan banyak makan. Banyak makan bisa menyebabkan banyak tidur. Betul. Tapi bukan berarti kita harus dalam keadaan apa? Lapar. Orang sehat itu kalau lapar yang dicari apa? Yang dicari apa? Orang sehat kalau lapar yang dicari apa? Ya antum, iya. Karena apa yang dicari orang lapar? Hah? Apa? Apa? Makan. Ya, jangan gini. Bilang aja makan. Enggak apa-apa kok. Tidak aib antum bilang makan. Ya. Yang dicari itu makan, orang lapar itu. Jadi kekenyangan sampai menyebabkan malas, ya, itu tidak boleh. Kelaparan juga jangan. Ya. Makanya di sini Rasulullah mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan, dari rasa lapar. Kenapa? Karena itu sejelek-jelek teman tidur. Wah, tidur gak akan nyenyak kalau kondisi perut apa? Lapar. Oh, walaupun sebelumnya tidak lapar, terus tidur, dalam kondisi tidur lapar, pasti apa? Bangun atau tidur terus? Bangun. Setelah bangun yang dicari apa? Makanan, udah lapar. Ya, begitu. Berlindung kepada Allah dari kelaparan, ya. Artinya kita harus memenuhi kebutuhan apa? Tubuh. Karena tubuh itu punya hak yang harus kita penuhi. Di antaranya apa? Makan dan minum. Jangan dipaksa terus untuk bekerja, jangan dipaksa terus untuk berpikir, ya. Ada saatnya di mana tubuh ini butuh dipenuhi haknya. Di antaranya adalah makan dan minum. Yang penting kulu washrobu wala tusrifu, itu yang paling penting. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Enggak dilarang makan, tidak dilarang minum. Ya, yang dilarang itu apa? Berlebihan. Kalau berlebihan jangan. Nah. Jadi kalau antum lapar, segera cari apa? Makanan. Ya. Nah. Wali badanika 'alaika haqqun, kata Nabi. Tubuhmu punya hak atasmu. Harus kamu penuhi haknya. Kalau tidak, kamu berbuat zolim. Ya. Harus dipenuhi apa yang diinginkan oleh tubuh. Supaya tubuh itu ada tenaganya. Jangan diporsir terus untuk berpikir. Jangan diporsir terus untuk bekerja. Jangan diporsir terus untuk belajar. Tetap. Harus ada jam, waktu di mana kita bisa makan, ya. Kemudian selain berlindung dari kelaparan atau rasa lapar, Rasulullah SAW juga mengatakan dalam doanya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari khianat. Karena khianat ini sejelek-jelek teman dekat, ya. Artinya jangan sampai kita punya kebiasaan berkhianat, ya. Kalau khianat ini pasti akan menghilangkan kepercayaan orang lain. Kalau dikasih kepercayaan, ya kepercayaan itu harus dijaga, karena kepercayaan itu sesuatu yang mahal, ya. Kepercayaan itu sesuatu yang mahal, apalagi di sisi orang-orang Arab. ya, di sisi para salaf dulu. Mereka itu sangat perhatian sekali. Kalau sudah percaya kepada seseorang, maka apapun akan diberikannya. Nah, dalam rangka menjaga kepercayaan, jangan melakukan pengkhianatan. Ya. Nah, kalau diberi amanat, tunaikan amanat dengan apa? Baik. Ya. Jangan coba-coba mengkhianati. Amanat ini sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Disebutkan dalam hadis, amanat ini ada nanti di dekat sirat. Di situ ada amanat. Di mana ini akan menyelamatkan, ya, membantu seseorang bisa melewati sirat dengan apa? Mudah. Ya. Maka jangan sampai sekali lagi kita memiliki sifat khianat. Nah. Kemudian yang terakhir, qala wa an Ali radhiyallahu taala anhu anna mukataban ja'ahu faqala inni ajaztu an kitabati fa'inni. Dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa seorang budak yang hendak memerdekakan dirinya datang kepada beliau. Jadi ada budak-budak yang memang berusaha untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan usahanya. Ya. Datang mukatab ini kepada Ali. Kemudian dia bilang, sesungguhnya aku tidak mampu untuk membebaskan diriku sendiri, maka bantulah aku. Karena terkadang si majikan itu menentukan harga. Kalau kamu mau berusaha membebaskan dirimu sendiri, maka kamu harus bayar sekian. Setiap bulan kamu harus store sekian, atau setiap tahun kamu harus store sekian. Budak kondisinya rata-rata tidak punya apa-apa, ya. Makanya ada budak yang sekian lama statusnya masih mukatab. Datang kepada Ali mukatab ini, kemudian dia bilang, aku tidak mampu membebaskan diriku sendiri, bantulah aku. Qala, sahabat Ali berkata kepadanya, ala wa'alimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beritahukan kepadamu beberapa kalimat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih doa sama Ali bin Abi Thalib. Lau kana 'alaika mithlu jabalin dainan addahu Allah 'anka. Seandainya kamu punya hutang sebesar gunung, Allah pasti akan menyelesaikannya, ya, melepaskannya darimu. Qul, ucapkan olehmu, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ini aja. Allahumma a'inni bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa-apa yang telah engkau halalkan dari apa-apa yang telah engkau haramkan, ya. Dan cukupkan aku dengan karuniamu dari selainmu, ya. Kalimat ringan, meminta agar Allah mencukupkan kita dengan barang-barang yang halal, ya. Nah. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa-apa yang telah engkau halalkan dari apa-apa yang engkau haramkan. Allah bantu, ya, seseorang dari apa? Kesusahan, ya. Nah. Dan cukupkan aku dengan karuniamu dari selainmu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.